apa rae man duite kae tuku banyu setan apa ora mikir yen mendem iku bisa rusak pikiran ojo diteruske mendeme mergo ora ana untunge ya cepet maren ana sawangan kae kanca kancamu akeh sing padha kelempangan uga akeh sing kelesetan ditubake ambulan yo wis cukup no anggonmu mendem yo wis cukup no anggonmu gendem yo mari mari yo leren leren no jadi terus-terus no tutupan katamu tutupan oplosanmu gimana nyawamu kocok terus-terus ke mergane ora-ono gunane tutupan katamu apa rae man duite rae tuku banyu setan apa ora mikir yen mendem iku bisa rusak pikiran ojo diteruske mendeme mergo ora ana untunge ya cepet maren ana sawangan kae kanca kancamu akeh sing padha kelempangan uga akeh sing kelesetan ditubake ambulan yo wis cukup no anggonmu mendem yo wis cukup no anggonmu gendeng yo mari mari yo yo leren leren jadi terus-terus no tutupan katamu tutupan oplosanmu gimana nyawamu kocok terus-terus di mergane ora ono gunane tutupan katamu Oh,